Ta la la, kau beri segalanya untuk yakinkan ku kau sayang padaku hingga kau taklukkan diriku membuatku tersadar ku telah merasakan sesuatu di saat ku mulai sayang. Di saat ku mulai cinta, kau yang hilangkan rasa untukku. Sedih yang mesti ku pendam, rasa yang menjadi hampa. Jalani semua, walau cinta kini tak berharap. Pergi tak beralasan, tak seperti yang ku pinta. Ku menunggu tiba waktu kau ucapkan kau sayang padaku. Kau beri segalanya untuk yakinkan ku kau sayang padaku hingga kau membuatku tersadar ku telah merasakan sesuatu di saat ku mulai sayang. Di saat ku mulai cinta, kau yang hilangkan rasa untukku. Sedih yang mesti ku pendam, rasa yang menjadi hampa. Jalani semua, walau cinta kini tak berarah. Kau pergi tak beralasan, seperti yang ku pinta. Ku menunggu tiba waktu kau ucapkan kau sayang padaku. Ku mulai cinta, kau yang hilangkan rasa untukku. Sedih yang mesti ku pendam, rasa yang menjadi hampa. Ku jalani semua, walau cinta kini tak berada. Sayang padaku, ku jalani semua, walau cinta kini tak ber.